rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah rahani wa ra'atumullah, kaum muslimin yang saya muliakan. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-16 dari bulan Rajab 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan 8 atau 9 Maret 10 Maret 2020 Masehi, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'ti alaihi rahmatullah di dalam Bahjatu Qulubil Abrar, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan hadis yang ke-16 yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah matan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika Aisyah radhiyallahu taala anha menyampaikan ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, anzilun nasa manazilahum, posisikanlah manusia sesuai dengan posisi mereka masing-masing. Dan alhamdulillah telah kita bahas pada pertemuan terakhir. Hadis yang ke-17 berkata Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di alaihi rahmatullah an Abi Dzar radiyallahu ta'ala anhu arzah, dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu arzah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah Nabi alaihi salatu wassalam yang telah bersabda, ittaqillaha haythuma kunta wa atbi'is sayyiatal hasanata tamhuha wa khalikin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahul Imam Ahmad wa Tirmidzi. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sabda beliau, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Ini penggalan pertama, karena secara umum hadis ini terdiri dari 3 sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, 3 penggalan. Penggalan yang pertama atau bahagian yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Penggalan yang kedua atau bahagian yang kedua, kata Nabi alaihi salatu wassalam, atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kerjakanlah al-hasanah, kerjakanlah perbuatan-perbuatan baik apabila kalian baru selesai melakukan as-sayyi'ah, kerjakanlah perbuatan-perbuatan baik apabila kalian melakukan kejelekan. Jadi yang namanya seorang hamba pasti pernah melakukan kejelekan, tidak akan mungkin tidak pernah, karena kita bukan malaikat. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang khusus, memiliki hawa nafsu, memiliki akal fikiran, berbeda dengan hewan, berbeda dengan malaikat. Malaikat Allah Jalla wa'ala hanya memiliki sesuatu yang berkaitan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka diciptakan tanpa hawa nafsu, tapi mereka akil, mereka berpikir. Berbeda dengan hayawan yang tidak diberikan akal fikiran, akan tetapi diberikan hawa nafsu. Manusia gabungan antara al-hayawan dengan al-malaikah. Maka posisi manusia ini adalah posisi yang paling sempurna disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala akan kita bahas. Atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Apabila kalian mengerjakan kejelekan, maka ikutilah dengan perbuatan kebaikan. Baru melakukan kemaksiatan, ikutilah dengan perbuatan kebaikan yang akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tamhuha. Karena perbuatan baik tersebut, amalan soleh tersebut akan menghapus kemaksiatan yang baru kalian kerjakan tadi. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Penggalan yang ketiga atau bahagian ketiga dari hadis ini, alaihi salatu wassalam, kata beliau, khaliqin nas, berinteraksilah dengan manusia, bermuamalahlah dengan manusia bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik, dengan budi pekerti yang luhur. Ikhwati fillah yarhamakumullah kaum muslimin yang saya muliakan, dari tiga penggalan hadis ini, penggalan yang pertama, kedua, dan ketiga, setelah kita cermati, setelah kita perhatikan, hadis ini mengumpulkan hablun minallah wa hablun minan nas. Hubungan seorang hamba kepada Allah dan hubungan seorang hamba kepada manusia, yang ini memang harus sejajar. Jadi kita ketika berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik, seakan-akan tidak bermanfaat apabila tidak kita ikuti dengan akhlak kepada Allah dengan akhlak yang baik pula. Jadi target utamanya sebenarnya akhlak kita kepada Allah itu lebih terjaga. Akhlak kita kepada Allah Jalla wa'ala harus disertai dengan penuh rasa malu apabila kita harus bermaksiat, apabila kita harus menuruti hawa nafsu dan yang lainnya. Posisi itu dalam syariat Nabi alaihi salatu wassalam, ketika kita malu, ketika kita tidak mau, enggan untuk melakukan amalan-amalan kemaksiatan, namanya adalah bertakwa. Namanya adalah at-taqwa. Ketika kita bertakwa kepada Allah, artinya kita menjaga diri kita. Karena at-taqwa berasal dari kata taqiyun. Taqiyun itu bisa diibaratkan dengan bahasa Arab yang disebut dengan al-wiqayah. Al-wiqayah itu penjaga. Penjaga, pembatas antara seorang dengan an-nar. Jadi ketika seorang itu akan masuk ke dalam an-nar, dijaga oleh dinding takwa ini. Ketika seorang akan terjerumuskan ke dalam neraka, dibatasi oleh dinding neraka ini. Ini asal usul dari kata at-taqwa, al-wiqayah. Ketika seorang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari pedihnya api neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kita semua, ittaqillaha haitsu makunta. Bertakwalah kalian semua dimanapun kalian berada. Karena kita harus menyadari bahwa akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang bisa memposisikan kita sebagai akhlak, sebagai seorang hamba yang baik atau sebagai seorang hamba yang buruk, wal'iyadzu billah. Karena ketika kita sudah tidak berakhlak kepada Allah Jalla wa'ala dengan akhlak yang baik, artinya wal'iyadzu billah, kita menantang azab neraka, kita menantang kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh seorang manusia tersebut ketika Allah Jalla wa'ala mengharuskan seorang tadi masuk ke dalam an-nar. Ikhwati fillah yarhamakumullah, maka bertakwa ini adalah poin penting. Para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam diutus untuk mengupas tuntas, untuk merinci apa yang berkaitan dengan ketakwaan. Di setiap pesannya para nabi dan rasul menyampaikan ubudullaha wattaqu, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan bertakwalah kepada Allah Jalla wa ala. Jaga akhlak-akhlak kalian di hadapan Allah Jalla wa ala. Ini setiap pesan nabi dan rasul. Karena para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam membawa sebuah agama yang sama dari dulu sampai sekarang. Dari pertama kali Adam alaihi salatu wassalam, kemudian juga Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang merupakan khataman nabiyyin, penutup para nabi, ajarannya sama, u'budullaha wattaqu, agar kita senantiasa beribadah kepada Allah Jalla wa ala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan ini akan menjadi buah yang manis pada kehidupan seorang hamba. Karena Allah Jalla wa'ala mengatakan di banyak ayatnya, menyebutkan definisi at-taqwa, menyebutkan fadilah, keutamaan bertakwa. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, maka dia akan diberikan solusi dari setiap permasalahan yang ada. Dan kita hidup di dunia ini telah dikhabarkan, telah diinformasikan oleh Nabi SAW bahwa kita pasti akan menghadapi permasalahan, pasti akan menghadapi problem. Karena dunia sijnul mu'min, kata beliau SAW, dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Begitu pula kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, la yabqa minad dunya illa bala'un wa fitanun. Tidak ada yang tersisa pada kehidupan dunia seorang mu'min kecuali bala', ujian demi ujian, dan fitnah demi fitnah. Maka kehidupan kita di dunia ini yang sementara ini akan dipenuhi dengan urusan-urusan ujian, bala, musibah dari Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan demi kemaksiatan. Kullu bani Adam khata, kata Nabi alaihi salatu wasalam, setiap anak cucu Adam pasti dia akan melakukan kesalahan demi kesalahan. kemaksiatan demi kemaksiatan. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan yang terbaik dari mereka ketika mereka melakukan kesalahan adalah at-tawwabun, yang segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang bertaubat itulah cerminan bahwa dia seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah, kaum muslimin yang saya muliakan. Ketika seorang bertakwa kepada Allah Jalla wa ala, selain di dunia dia akan diberikan makhraj, jalan keluar, solusi dari setiap permasalahan yang ada, setiap permasalahan yang dihadapinya. Nanti di akhirat pun buah dari takwa ini adalah buah yang sangat manis. Ketika Allah Jalla wa ala menyiapkan uiddat lil muttaqin, dipersiapkan oleh Allah Jalla wa ala untuk orang-orang yang bertakwa apa? Jannatun arduha samawati wal ard, surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Semuanya disebutkan oleh Allah Jalla wa ala, uiddat lil muttaqin, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Sebuah kalimat yang mudah, akan tetapi takwa ini sangat sulit untuk kita jadikan sebagai aplikasi praktek dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena seorang manusia seperti yang saya sampaikan tadi dalam mukaddimah majelis ini, itu memiliki hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu disebutkan oleh Allah Jalla wa ala di dalam ayat yang mulia, innan nafsal ammaratun bisu. Sesungguhnya manusia itu memiliki hawa nafsu, yang hawa nafsu itu akan senantiasa mendorong orangnya, mendorong si empunya hawa nafsu, mendorong seorang manusia untuk melakukan kejelekan demi kejelekan. Jadi prakteknya sebenarnya sulit bertakwa ini. Bagaimana agar kita bisa menjadi seorang yang bertakwa? Pertanyaan besarnya itu, bagaimana kita bisa menjadi seorang yang bertakwa? Banyak caranya yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya yang pertama adalah, perbanyaklah isti'anatu billah, perbanyaklah meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa-doa yang ada, doa-doa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala berdoa dengan bahasa yang kita miliki. Berdoa agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Berdoa agar Allah Jalla wa'ala menggolongkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahumma ja'alna min ibadikal muttaqin. Ya Allah, jadikanlah aku, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang bertakwa. Ini poin yang sangat penting. Karena kita adalah seorang hamba yang sangat lemah. Kulikon insan da'ifa, kata Allah Jalla wa'ala. Manusia itu diciptakan dengan penuh kelemahan, sehingga tidak ada daya dan upaya, tidak ada usaha yang bisa dilakukan kecuali dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apapun usaha seseorang untuk menjadi at-taqi, untuk menjadi seorang yang bertakwa, tapi tidak ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan berhasil usaha yang dia kerjakan. Maka ini poin pertama, harus dia sangkut pautkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah, minta tolong kepada Allah Jalla wa ala. Bahasa syariatnya senantiasa berdoa agar kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian cara kedua adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa dengan cara senantiasa mengingat bahwa kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi dan yang pasti akan datang. Jadi sehingga kita sadar bahwa kita di dunia ini kehidupan yang sementara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati ad-dunya, ad-dunya khulwatul khatrah. Dunia ini adalah yang diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah benda yang hijau dan manis. Ibarat ini, ungkapan ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa? Karena menggambarkan posisi dunia itu yang menggiurkan siapapun yang hidup di dalamnya. Seakan-akan dia akan menjadi seorang yang hidup terus-menerus di dunia ini. Seakan-akan harta benda yang dia miliki akan terus dia bawa sampai ajal menjemputnya. Dia lupa, mayoritasnya manusia akan lupa bahwa dia memiliki kehidupan kekal, kehidupan akhirat yang nanti pasti akan datang setelah maut, setelah kematian menjemputnya. Maka ini cara yang kedua, agar seorang bisa benar-benar menjadi seorang yang bertakwa, dia sadarkan dirinya bahwa saya adalah orang yang pasti akan mendapati kematian dan saya akan menghadapi kehidupan yang abadi di hari esok kelak. Dan apabila tidak dengan modal takwa, tidak dengan bekal takwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khairuz zadit taqwa. Bekal yang terbaik adalah at-taqwa. Tanpa ketakwaan kita tidak akan selamat pada kehidupan akhirat kelak, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua pada kehidupan hari esok. Amin, Allahumma amin. Ikhwati fillah yarakumullah. Ini penggalan yang pertama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah dari beliau. Dan hukum asal dari perintah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu adalah satu hal yang wajib. Hukum asal dari perintah Nabi alaihi salatu wasallam adalah satu hal yang wajib. Ittaqillaha. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sama seperti ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya, memerintahkan kepada kita semua untuk bersikap adil, untuk bersikap amanah, untuk membawa akhlak-akhlak yang mulia, seperti penggalan terakhir dari hadis ini, khaliqin nas, bermuamalahlah, berinteraksilah dengan manusia dengan akhlak yang baik, dengan budi pekerti yang luhur. Itu semua bahagian dari perintah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang hukumnya adalah wajib untuk kita kerjakan. Kemudian penggalan yang kedua yang datang dalam hadis ini, kata Nabi alaihi salatu wasallam, atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Apabila kalian mengerjakan sebuah amalan sayyi, sebuah amalan taleh, amalan kejelekan, maka ikutilah dengan al-hasanah. Kerjakanlah al-hasanah, kebaikan setelahnya. Agar apa? Agar tamhuha, agar bisa menghapus amalan-amalan jelek tersebut. Dan amalan hasanah, amalan baik yang paling agung untuk bisa menghapus as-sayyi'at, kejelekan-kejelekan yang kita miliki adalah at-taubah wal-istighfar. Kita bertaubat dan beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kita ketahui bersama, dalam satu hari 70 kali beliau beristighfar, 100 kali beliau beristighfar dalam riwayat yang lain. Karena beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencontohkan kepada umat ini, istighfar enggak bisa dilakukan cuma satu kali, dua kali. Kita ini pendosa. Kita ini orang yang selalu terjumus dalam dosa dan kemaksiatan, selalu mengikuti waswas syaitan, selalu mengikuti syubhat-syubhat dari syaitan. Akhirnya kita menjadi al-asi, seorang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasanah apa? Perbuatan baik apa yang bisa menghapus dosa-dosa tersebut? Banyak modelnya perbuatan baik. Tapi yang paling ringan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling ringan di lisan, yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah beristighfar. Meminta ampun kepada Allah jalla wa ala. Bertaubat kepada Allah jalla wa ala setelah melakukan as-sayyi'at, kejelekan-kejelekan tersebut. Karena mustahil, tidak akan mungkin seseorang itu menjadi makhluk yang suci seperti sucinya malaikat. Tidak akan mungkin. Kalau mungkin dia bisa menjadi seorang yang bertutur kata yang baik, lisannya salim, lisannya lurus, tidak pernah mengumpat orang, tidak pernah menggunjing orang, tidak pernah melakukan ghibah, namimah dan yang seterusnya. Dia diberikan kemudahan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga lisannya. Maka mungkin dia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi yang lain. Mungkin dia orang yang lisannya baik tapi gemar memukul orang lain, atau paling tidaknya kalau bukan orang lain, orang-orang yang berada di dalam rumahnya, anak-anaknya, istrinya dan yang lainnya. Ringan tangan, padahal lisannya baik di luar rumah. Ini adalah ujian besar dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk kepada hadis yang biidznillah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan az-zulmu dzulumatun yaumil qiyamah, yang namanya kezaliman itu akan menjadi sumber kegelapan pada hari kiamat kelak. Maka ikhwati fillah yarakumullah, kaum muslimin yang saya muliakan. Apabila seorang sudah melakukan as-sayyi'ah, apakah dia sadar ataukah tidak sadar, maka dia harus sering-sering bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia sering-sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali faedahnya, banyak sekali manfaatnya, banyak sekali keutamaannya. Bahkan dengan sebab istighfar seseorang, Allah Subhanahu wa taala bisa mengangkat al-bala, bisa mengangkat musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di tengah-tengah umat manusia. Kita tahu di di akhir-akhir ini bagaimana virus corona luar biasa, perkembangannya sangat pesat. Ini musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak akan mungkin seorang menolak takdir ini. Tidak ada sikap yang benar dalam menghadapi musibah ini kecuali yang pertama menerima takdir, taslimut tam, menerima dengan sempurna. Enggak boleh, kenapa? Kenapa Allah lakukan ini? Kenapa Allah takdirkan ini? Kenapa? Kenapa? Enggak boleh pertanyaan kenapa. Karena la yus'alu amma yaf'al. Enggak boleh kita bertanya tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat. Apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, enggak boleh. Kita sebagai seorang hamba yang harus nurut, yang harus tunduk, apapun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, itu yang kita jalani. Kemudian yang kedua, setelah kita benar-benar meyakini bahwa ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kita harus meyakini pula bahwa di balik sebuah musibah pasti banyak hikmah di belakangnya. Hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, apakah hikmah tersebut bisa kita ketahui ataukah tidak bisa kita ketahui? Hikmah pasti ada dalam semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allahu Jalla wa Ala ketika menciptakan malaikat memiliki hikmah. Ketika menciptakan iblis memiliki hikmah. Ketika menciptakan manusia memiliki hikmah. Semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sia-sia. Maka ketika Allahu Jalla wa Ala menurunkan musibah ini, virus corona disebar kemana-mana oleh Allahu Jalla wa Ala dengan takdirnya, dengan kemahamampuannya, dengan kemahakudrahnya, maka pasti dan pasti banyak hikmah di belakangnya. Tinggal kita bisa atau tidak mengambil atau memetik hikmah tersebut. Kemudian ikhwati fillah yarhamukumullah, kaum muslimin yang saya muliakan, apabila sudah tersebar musibah seperti ini, Allahu Jalla wa Ala mengingatkan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kadir. Apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah musibah kepada kalian, ketahuilah bahwasanya sebab turunnya musibah tersebut karena kemaksiatan-kemaksiatan yang kalian kerjakan, as-sayyi'at ini. Terlalu banyak as-sayyi'at, terlalu banyak kejelekan yang sudah tersebar di bumi Allahu Jalla wa Ala. Saatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan. Dikirim virus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'fu an kadzir dalam ayat tersebut. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni sekian banyak dosa-dosa yang kalian kerjakan. Dosa-dosa yang dikerjakan oleh manusia diampuni banyak sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Ghafurur Rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni, Maha kasih sayang kepada para hambanya. Akan tetapi bersamaan dengan itu, ma'adzalik Allahu Jalla wa ala mengirimkan musibah karena perbuatan dosa, ulah tangan manusia sendiri. Maka bagaimana cara untuk kita bisa mengangkat musibah tersebut atau mungkin menghilangkan virus tersebut? Ini solusinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atbi'is sayyi'atal hasanata tamquha. Kalau seandainya seluruh manusia mau beristighfar, kalau seandainya seluruh kaum muslimin mau meminta ampun kepada Allahu Jalla wa Ala, sekian banyak kemaksiatan-kemaksiatan, apakah yang bersifat pribadi, individu, atau yang sifatnya rame-rame, komunitas, semuanya melakukan perjudian, satu kampung, semuanya terlibat prostitusi, wal'iyadzubillah, semuanya melakukan khianat, penipuan, dan yang lainnya. Kalau seandainya mereka semua mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tamhuha, Allahu Jalla wa Ala akan menghapus kesalahan-kesalahan tersebut. Dengan terhapusnya kesalahan-kesalahan seorang hamba, maka musibah tadi akan diangkat oleh Allahu Jalla wa Ala. Maka apabila ingin kita terselamatkan dari musibah-musibah yang ada, maka perbanyaklah al-hasanat. Perbanyaklah perbuatan-perbuatan baik, amalan-amalan saleh. Dan jangan tergambar pada pola fikir kita bahwa amalan soleh ini harus kita mengerjakan sholat malam. Bangun di pertiga malam terakhir, kita mengerjakan sholat 11 rakaat atau mungkin 23 rakaat. Atau yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita kerjakan. Seakan-akan tidak ada selain qiyamul lail dalam beramal soleh. Harus mengerjakan puasa. Daud hari Senin berpuasa, Selasa berbuka, Rabu berpuasa lagi, Kamis berbuka. Demikian yang seterusnya. Seakan-akan tidak ada amal soleh selain puasa Daud. Kita lupa bahwasanya amalan-amalan soleh ini terlalu luas. Allah Subhanahu wa taala siapkan banyak sekali pintunya. Ketika Allahu Jalla wa Ala, ketika nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Mereka menjelaskan bagaimana amalan-amalan soleh, pintu-pintu kebaikan tersebar luas di tengah-tengah manusia. Bahkan ketika seorang hanya sekedar tersenyum kepada tetangganya, itu bagian dari amalan soleh. Satu suap nasi yang dimakan oleh istrinya, anak-anaknya, amalan soleh, sedekah. Akan tetapi apa? Ihdharun niyyah, niat yang tidak kita miliki. Seakan-akan kita melakukan itu sebagai rutinitas harian, hanya sekedar bertemu salam, assalamualaikum, sudah, kita tidak mengharapkan pahala dari itu. Ini repotnya seorang manusia, ini repotnya seorang muslim. Seakan-akan apa yang dia kerjakan, padahal bahagian amalan soleh yang sangat luar biasa. Dia bekerja dari pagi sampai sore, kemudian dia mencari ma'isya, dibelikan kebutuhan rumah tangganya, dimakan oleh anak-anaknya, dimakan oleh istrinya, sedekah, satu suap. Berapa banyak suapan-suapan yang dimakan dari dulu sampai sekarang. Nilai sedekahnya luar biasa, enggak terhitung. Tapi banyak terlalaikan dari pahala Allah Subhanahu wa taala tersebut karena tidak ada niat saleh. Niat yang salehah di dalam mengerjakan hal tersebut dianggap sebagai sebuah rutinitas harian. Maka khawatir billahi rahimakumullah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Sejalan, selaras dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya yang mulia, innal hasanati yudhibun sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik tersebut bisa menghapus kejelekan-kejelekan. Ikhwati fillah yarhamakumullah, pelajaran yang bisa kita ambil adalah dari kehidupan para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum. Bagaimana mereka semua dari kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum, orang-orang yang senantiasa mendengarkan wejangan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nasihat-nasihat Rasul alaihi salatu wassalam senantiasa diikuti oleh mereka. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum, ada di antara mereka yang dahulunya beragama dengan agama kesyirikan, berhala, menyembah patung dan yang lainnya. Akan tapi tidak sedikit pula di antara mereka yang memang menjadi orang-orang yang lahir kemudian mengenal Islam, lahir mengenal iman, lahir mengenal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi sisi pertama yang ingin kita ambil pelajarannya sekarang, bagaimana sebahagian para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum yang pernah terlibat pada zulumat, kegelapan demi kegelapan, kemaksiatan demi kemaksiatan, kesyirikan demi kesyirikan, bahkan amalan taleh, amalan kejelekan yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka masuk ke dalam Islam, semua itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan mereka tidak pernah melakukan kesyirikan. Seakan-akan mereka tidak pernah minum khamr, seakan-akan mereka tidak pernah berzina, seakan-akan mereka tidak pernah berkhianat dan yang seterusnya, dihapus semua oleh Allah Jalla wa ala. Kenapa? Al-hasanat yudhibna sayyiat. Karena perbuatan baik yang mereka kerjakan, apalagi mendampingi sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mendampingi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam kehidupan beliau sehari-hari, dalam dakwah beliau sehari-hari, ini adalah hasanat, kebaikan-kebaikan yang sangat luas, sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mereka para sahabat menjadi orang-orang yang mendapatkan rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum wa radu'an. Oleh karenanya kita sebagai seorang muslim jangan minder, jangan merasa malu, terlalu banyak, terlalu gelap kehidupan dahulu yang saya miliki, masa lalu yang saya miliki, terlalu kelam, terlalu banyak maksiat kepada Allah Jalla wa Ala. Jangan. Kita harus mengingat apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum mir rahmatillah. Hamba-hambaku yang terlalu melampaui batas-batas syariat, terlalu banyak melakukan amalan-amalan taleh wal iyadzu billah, terlalu banyak melakukan kemaksiatan dan kemaksiatan, la taqnatu, janganlah kalian sampai memiliki sebuah keputusasaan. Karena ketika seorang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis dia melakukan sebuah hal yang sangat dimurkai oleh Allah, yaitu bersu'udzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah taala, penggalan yang ketiga dari hadis ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, berakhlaklah kepada manusia di sekitar kita dengan akhlak-akhlak terbaik, dan akan kita bawakan bagaimana sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dilempari batu, dilempari debu demi debu, pasir demi pasir, akan tetapi hanya dijawab oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dengan senyuman manis kepada musyrikin tersebut. Bismillah taala akan kita bawakan kisah-kisah tadi. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru ta'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.